Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita ulangi dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Yatslu suhufan mutahharah. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Rasulun, yakni disebut dengan nakirah, kata beliau rahimahullah, adalah ta'ziman lahu, sebagai bentuk ta'zim bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ta'zim yang laik bihi. Rasul dalam ayat tersebut maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatslu suhufan mutahharah, yakni yaqra'u linnasi linafsihi wa linnas. Dia membaca suhuf tersebut linafsihi wa linnas, untuk dirinya dan untuk manusia. Suhufan jamu sahifah, wahyal waraqah awilawh aw masbah dhalik mimma yuktabu bihi. Sahifah yaitu waraqah, kertas, awilawh atau papan dan semisalnya, yang bisa digunakan untuk menulis, media sebagai tempat menulis. Mutahharah ay munqatun min syirik, yang disucikan, dibersihkan dari kesyirikan. Wa min radha'ilil akhlaq, dan dari akhlak-akhlak yang rendah, disucikan dari radha'il, dari yang rendah, dari akhlak. Wa min kulli ma yasu'u, dan disucikan dari semua yang membuat jelek. Li'annaha nazihatun muqaddasah, karena lembaran-lembaran tersebut hanya kembali ke suhuf, itu dibersihkan, disucikan. Fiha, yang ada padanya pada lembaran-lembaran tersebut, tapi hadis suhuf, kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah, berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, qayyimah yani adilatun mustaqimatun ghairu dhati iwaj. Qayyimah yani adil, adilah, mustaqimah yang adil dan lurus, ghairu dhati iwaj, yang tidak ada kebengkokan badannya. Adilatun mustaqimatun ghairu dhati iwaj. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, ay bisuhufil mutahharati, bisuhufil mutahharati kutubun min kutubillahi ta'ala. Bisuhufil mutahharah, ada kitab-kitab min kutubillah. Qayyimatun adilatun mustaqimah, yang qayyimah, yang adilah, yang adil dan mustaqimah. Laisa fihi khata'un li'anha min indillah, yang tidak ada pada kesalahan, yang qayyimatun adilatun mustaqimah, laisa fihi khata'un, tidak ada pada kesalahan, li'annaha min indillah, li'annaha min indillah, karena Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, khutubun qayyimah ay akhbarun shadiqatun wa awamir adidatun fiha kutubun qayyimah ini akhbar shadiqah, ada padanya berita-berita yang benar, akhbarun shadiqah wa awamir adilah, dan perintah-perintah yang adil. Tahdi ilal haqqi, wa ila tariq mustaqim. Tahdi ilal haqqi, yang membimbing kepada kebenaran, kepada al-haq. Wa ila tariq mustaqim. Ini yang mana qayyimah, adilah, mustaqimah, ghairu dhati iwaj, itu kata Imam Baghawi rahimahullahu ta'ala. Adilah, mustaqimah, laisa fi khata', itu kata Ibn Katsir rahimahullahu, menurut kata Ibn Jarir. Kemudian kutubun qayyimah, jadi di situ ada akhbar yang shadiqah, yang benar, dan awamir yang adilah, itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, kutubun qayyimah ay maktubatun qayyimatun. Ada di situ maktubat qayyimah, yang ditertulis yang qayyimah tadi, dengan makna tadi yang adil, yang mustaqim, tidak ada padanya kesalahan, berita-berita yang benar, ya perintah-perintah yang adil. Fakutub yamu kitab biman maktub, wal ma'na anna fi hadhihi suhuf maktubatun qayyimatun katabah Allah azza wa jalla. Maknanya dalam suhuf ini ada maktubat, apa yang ditulis, tulisan-tulisan yang qayyimah, yang ditulis oleh Allah azza wa jalla. Wa min al-ma'lum anna al-insan idza tasaffaha al-qur'ana wajadahu kadhalik. Sesuatu yang ma'lum, seorang insan jika membuka Quran, membuka lembaran Quran, dia akan dapat demikian. Wajadahu yafabammanu kutuban, dia akan dapat di Quran itu mengandung kutub, ay maktubat qayyimah. Undur ila majabihil Quran, lihat sebagai contoh apa yang datang dengan Quran, min tawhidillah azza wa jal, wa sana alaih, ya, wa hamdi wa tasbihi, yang berisi tentang tauhid kepada Allah, sanjungan kepadanya, pujian kepadanya, tasbih kepadanya. Tajiduhu mamlu'an bidzalik. Kamu dapati Quran penuh dengan itu semua. Undur. Juga lihat yang mafil Quran. Wasfin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasfi ashabihi al-muhajirin wal-ansar. Sifati bagaimana sifat Nabi, sifat para sahabat yang muhajir al-ansar. Wasfi tabi'in lahum bihsan. Unzur ila majabihil Quran, dan lihat juga apa yang ada dalam Quran, min amri bisalah, perintah salat, wa zakah, wa siyam, wal haji, wa ghairi dhalik, min al-akhlaq al-fadilah. Tajidu anna kulla majabihil Quran fahuwa qayyimun binafsi. Kamu dapati apa dalam Quran itu qayyimun binafsi, yakni adil, mustaqim pada dirinya sendiri. Wa kadzalika huwa muqimun li ghairihi, demikian juga Quran muqimun li ghairihi, yakni meneruskan yang lainnya. Ini makna fiha kutubun qayyimah. Idzan akhbar Allah fi hadhihi al-ayati annahu la yumkinu an yafakka haula al-kuffar min al-kitab wal-musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jika demikian berarti Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya tidak mungkin orang-orang kafir, ya mereka orang kafir dari Al-Kitabul Musyrikin, Yanfak, yakni meninggalkan agama mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka, kau datang kepada mereka bayyinah. Falamma ja'atuhumul bayyinah, tapi ketika datang kepada mereka bayyinah, hal yanfaku an dinihim, apakah mereka kemudian meninggalkan agama mereka? An kufrihim wa syirkihim, apakah mereka meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka? Qala al-jawab, jawabannya, qala Allah Ta'ala, wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah mereka berpecah belah, utul kitab berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka bayyinah. Maksudnya, yakni lamma ja'atuhumul bayyinah ikhtalafu, ketika telah datang bayyinah, ternyata mereka berselisih. Minhum man amana, di antara mereka ada yang mau beriman, wa minhum man kafara, di antara mereka ada yang tetap dalam kekafiran. Wa minan nasara man amana mislu Najasyi malikul Habasyah. Kalau dari kalangan Nasrani, di antara mereka beriman seperti Raja Najasyi, raja di Ethiopia, di Habasyah. Wa minal Yahud, dan dari kalangan Yahudi man amana aydan, ada juga di antara mereka yang beriman seperti misal Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Wa minhum man amana wa minhum man kafar. Qala syarahimahullahu ta'ala, faman 'alima Allahu minhu annahu yuridu al-khair wa yuridu ad-dina lillah amana wa wuffiqa lil-iman. Barang siapa di antara mereka yang Allah tahu dan Allah Maha tahu bahwa seorang tersebut menginginkan kebaikan, menginginkan agama hanya semata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun beriman. Dia diberi taufik untuk beriman. Seperti Najasyi, Abdul bin Salam. Wa man lam yakun kadzalik, adapun yang tidak demikian keadaannya, tidak menginginkan kebaikan, tidak menginginkan agama lillah subhanahu wa ta'ala, kufiqal kufur. Ya. Dia tidak mendapatkan bimbingan kepada iman. Dia justru, ya, tetap di dalam kekafirannya. Qala kadzalika aydhan minal musyrikin. Demikian juga di kalangan musyrikin, musyrikin Quraisy. Man amana, ada di antara mereka yang beriman. Qala wa ma aktsaral musyrikin min Quraisyin alladziina amanu. Ma aktsar di sini fi'il ta'ajjub. Wa ma aktsaral musyrikin, betapa banyak orang-orang musyrikin yang musyrikin Quraisy yang beriman. Ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Qala fasara an-nasu qabla bi'thati Rasul SAW lam yazalu 'ala ma hum 'alaihi min al-kufr hatta ja'atuhumul bayyinah. Ilmu ayat, mana ayat ini? Jadi manusia sebelum diutus Nabi Muhammad SAW terus mereka di atas kekafiran mereka, keadaan mereka dalam kekafiran, hatta ja'atuhumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bayyinah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma lamma ja'atuhumul bayyinah, kemudian ketika telah datang kepada mereka bayyinah, penjelasan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafarraqu wa ikhtalafu. Ya, mereka pun berpecah belah, mereka berselisih, ada yang beriman, ada yang tetap di atas kekafiran. Tafarraqu wa ikhtalafu kama qala ta'ala, wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar jangan sampai seperti mereka, ya, yang terjatuh ke dalam tafarruq dan ikhtilaf. Jangan kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah belah dan berselisih. Selalu datang kepada mereka bayyinah. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Naam, wallahu a'lam bissawab.